Pertama, apakah ini sunnah Nabi SAW? Sebab ramai yang masuk masjid duduk di saf-saf belakang. Kalau untuk laki-laki, iya. Untuk laki-laki, iya. Usahakan saf pertama. Karena memang Nabi SAW mengatakan, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الْأَوَّلْ لَأَطَوْهُمَ وَلَوْ حَبْوَى. Kalau seandainya manusia-manusia laki-laki tahu apa yang Allah janjikan di azan, menjadi muazzin atau menjawab kalimat azannya sehingga ke masjid sholat dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Merangkak sama ya, bahasa Melayu. Orang jalan merangkak. Kalaupun mereka tahu, mereka akan merangkak. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang tahu apa yang Allah janjikan di saf pertama dan azan, dan mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka bersaing, maka mereka akan bersaing.